bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang penting bagi antum belajar. Nanti insya Allah dalam belajar itu antum akan tahu yang mana yang rajin. Soal perbedaan pendapat, jangankan kita, ada zaman para sahabat juga ada perbedaan pendapat. Tapi kita lihat hujahnya yang mana yang lebih kuat, dalilnya yang lebih kuat dari perbedaan itu. Kemudian anda belajar. Belajar, yang paling pokok belajar akidah, tauhid. Di samping juga nanti belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya, tentang akhlak, tentang fikih. Tapi akidah yang pertama untuk belajar. Dan disibukkan dengan baca buku-buku yang bermanfaat. Jangan disibukkan membaca buku-buku yang ada syubhatnya. Atau yang banyak perbedaan pendapat. Baca buku-buku yang jelas memberikan ilmu kepada kita. Jangan juga buku-buku yang suka membantah. Kalau baca buku yang suka membantah, maksudnya begini. Artinya, bantahan itu bagus. Ya. Tapi antum sibukkan dengan ilmu lebih dahulu. Kita kerudut, para ulama penulis, ada mereka tulis. Cuma sekedarnya mereka tulis kerudut itu bantahan. Yang terbanyak mereka tulis ilmu. Yang mereka banyak tulis ilmu. Nah, sekarang ada orang yang kemudian sibuk dengan bantahan. Anda, orang menulis buku ini, bagaimana kita membantahnya? Syubhat-syubhat itu, tetap aja akan ada. Antum bantah begini, cari lagi alasannya, bantah lagi. Terus seperti itu, gak akan ada habisnya. Antum sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu, baca. Antum coba atur waktu antum. Antum mungkin di antara antum, ya, ada yang belum banyak. Baca tafsir Ibnu Katsir dari awal sampai akhir. Antum baca, ada terjemahannya. Ini sibuk tahdir, tafsir belum tamat, Quran gak bisa baca. Ya, saya Bukhari juga belum pernah baca, sibuk tahdir. Baca kitab-kitab para ulama, sibuk membantah orang, sibuk dengan ilmu. Hatamkan itu, tafsir Mukadzir, antum baca Quran, hatamkan, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Dia balik coba, atur waktu. Antum baca, istri juga baca. Baca dengan kitab saya Bukhari, atau yang lain. Yang mungkin kalau antum belum bisa, dia baca yang terjemahan. Seperti, sekarang ada banyak terjemahan, alhamdulillah. Ya, membeluh haram, Al-Hafiz Nahjir Al-Qalani. Baca, Ummatul Ahkam, baca terjemahannya. Bahasa Arab baca, terjemahan. Itu baca, kalau bisa apa? Yang lain, Arba'in Nawawi. Sibukkan dengan ilmu itu manfaat. Kalau membantah, tidak ada bisnis, dan itu hawa nanti. Nafsu. Itu hawa terus. Penasaran, dibantah gini, ketemu temannya lagi, bantah lagi, besok penasaran, cari jalan lagi, bagaimana membantah dia. Udah hawa. Makanya, sibukkan dengan ilmu.